Semua ku beri. Apa yang kau mau? Mau apa lagi? Bagaimana aku pula? Aku sering cari, ku ingin jalan sana. Tolong tepi sikit. Apa yang kau mau? Semua ku beri. Apa yang kau mau? Mau apa lagi? Bagaimana aku pula? Aku sering cari, ku ingin jalan sana. Tolong tepi sikit. Tolong tepi sikit. Terima kasih untuk semua memori. Sekarang masa untuk aku naik pesawat. Di bumi ku berpijak sentiasa rendah diri. Tapi sekarang masa ku berlari atas awan. Pada mula kalau ku hilang, tiba-tiba hiang. Yang lain cuma bisa meminjam gaya ku nak ambil simpan. Ku kata gaya ku Pablo, mereka tak kenal Picasso. Jadi semua berkobar-kobar nak jadi macam Escobar. Itu aku ikhlas, kena pergi kelas, ku bagi ikhlas. Tapi sekarang memang jelas, wang tidak boleh beli kelas. Duit tidak boleh beli masa. Masa dulu mungkin rasa ni tak uang masa. Tapi sekarang rasa macam kena paksa. Mungkin kita berdua jadi mangsa. Terasa berbeza walau sama budaya dan bangsa. Jadi tu sikit tu lalu. Yang lalu jadi yang lalu. Apa yang jadi hari esok, itu esok baru. Apa yang kau mahu, semua ku beri. Apa yang kau mahu, mahu apa lagi? Bagaimana aku pula? Aku sering cari, ku ingin jalan sana. Tolong tepi sikit. Tolong tepi sikit. Kau semakin kejam, caraku pelan lembut. Dan ku tak membantah, hanya mengalah. Ku disuruh coba, ada pendirian sikit. Tak boleh ke? Kau ni lelaki banyak songeah. Kau ada tahu kisah ke? Atau kau sejenak buruk sangka? Yang buruk sangka tu tolong simpan kata-kata sebelum terlebih belanja. Aku alih verti yang pertama. Tak salah dengarkan aku kata. Tak salah yang aku pernah coba. Yang pernah gagal berdiri semula. Masa lalu kelak kelip, semakin sempit. Tepi sikit sebelum aku naik bingit. Sebelum darah aku naik dah bagus tu awal-awal. Ku pesan kau patah balik. Kenapa muka ketat? Apa kau minta peluk? Kita sudah dewasa. Dewasa pun nak merajuk. Ku sudah kata kalau hidung tinggi tak lihat apa di bawah. Jadi kalau kau tersandung batu pada muka suka. Aku tak sanggup tahan buat selamanya. Yeah, sebaiknya aku mempunyai rencana. Dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya. Dan aku sudah berhenti.